Thank you. ذلك رفي إلى أن له شرفا على مجلوه والسبب لسيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وقوله إلى منقول مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه إن الله في أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العلام ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاعي رضي الله عنهما قال لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يده فاستحل سمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاعة فطاع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وجعته فلم أنشف أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعزرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب وظلمة وقشعزرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزال الحديث مني على بالي حتى أبت الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباقي الحياة البينات بما يغني بعظيم شرفه إنا مولاه وأن عين هدايته في كل دين دعا وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. وكثرت الشارب وسياه من الأسفل وأقرأ السلام وبذلك يحسن الخلق ما selaku daripada ketua DPD FPI Jawa Barat kepadanya falihi falyatafadhal mashkura sallu ala Muhammad ala li sayidina Muhammad yati ugudha tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sayyibi mashkura wa fili fihi mahmuda wa an yaktuba amali bi amali maqbula وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصول اللهم يا مطابرة وعلى باب إزتي تحت الرحال فتغشى منه فيوضات الغامرة نتوى إلا لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد التي عمت رسالته العالمين أن تسلي وتسلم على تلك أمانتك وحفيد سرك وحامل رأية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل موطن من مواتن قرب ومظهر قاسم إمدادك بإبادك وساقي كرش إرشادك لأهل الودادك سيد الكون الأبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحدنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميع ديني وغايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك خاصة ولا تحرمنا وذنونا جميلة هي وصلتنا إليك آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيئة والسائلة ومعملا وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين قيان دين القوم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم قربة المقروبين واقض دين المدينين واغفر وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالولاة حقي في جميع النواهي والأقطار وأجدهم بتأيين من عندك ونسر على معاندينا من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحزين من جميع البلايا وفي هرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في عمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إله منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum. Kita ucapkan daripada selamat datang kepada guru-guru kita, para habaib, para ulama kita, di antaranya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Ibn Alwi Ibn Hud Al-Abtas, kemudian Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Habib Segaf Ibn Hasan Baharun, juga Al-Ustadz Abdul Samad LC, kemudian Al-Habib Abu Bakar Aulad Dawileh, Al-Ustadz Dairi Sulaiman, dan juga cucu daripada Al-Qutub Al-Wali Al-Habib Ahmad Ibn Abu Bakar As-Segaf, dan masih banyak lagi para habaib, para alim ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan Allah senantiasa anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi yang penuh dengan kemuliaan ini saya selaku daripada pimpinan Majlis Al-Munawir yang pertama ingin mengucapkan daripada ribuan terima kasih kepada semua jajaran panitia yang telah membantu saya untuk mensukseskan daripada acara pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan semua kebaikan-kebaikan kalian, gerakan nafas kalian akan menjadi amalan yang membanggakan kelak fi yaumil qiyamah ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada guru saya yang telah membimbing saya sampai saya bisa berada di posisi saat ini, Abuya Al-Ustadz Al-Habib Segaf Ibn Abuya Al-Ustadz Al-Habib Hasan Ibn Ahmad Baharun, yang mudah-mudahan kita doakan juga beliau, mudah-mudahan beliau terus Allah panjangkan umurnya, Allah Ta'ala senantiasa sehatkan badannya, Allah senantiasa istiqomahkan di dalam dakwahnya, Allah menangkan dari semua piwangannya, dan mudah-mudahan semua santri-santri hasil didikan beliau, ma'had darul lughah wa dakwah, semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad, Habib Abu Bakar, Maulana Tawile, Habib Muhammad Ahmad Segaf, dan banyak lagi para habaib yang lainnya, di antaranya kharijin daripada ma'had darul lughah wa dakwah, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan sehat afiat, berkah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ucapan maaf saya sampaikan pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini kepada guru-guru baik dan semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini, karena acara banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada di hadapan semua para jamaah sekalian. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir dapat memakluminya insya Allah. Sebelum kita dengarkan mau'idhatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, terkhusus Ustaz Abdul Somad, kemudian Al-Ustaz Kaf Ibn Hasan Baharun Al-Fagir, pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini ingin melakukan daripada simbolis pemberangkatan daripada relawan Hilal siang hari ini, insya Allah akan berangkat menuju Semeru untuk melakukan daripada bakti sosial yang dibutuhkan di warga Semeru, dan pelepasan daripada pemberangkatan kloter 2 dari kota Bekasi. Kita minta doa langsung dari saya punya guru dan guru kita bersama Al-Ustadz Al-Habib Segaf Ibn Hasan Baharun. Dan juga saya minta ada relawan yang akan berangkat ke Semeru, kloter kedua, saya minta perwakilan 3 orang untuk naik ke atas. Darajatina wali ufrani zunubina ala hadini yakunatun salihah wala manawal sahabat salih. Al-Fatihah. Jazakumullah ahsanal jazah. Mudah-mudahan semua relawan kloter kedua yang berangkat pada siang hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pulang pergi. Amin ya rabbal Alamin. Sebelum kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM daripada Masjid Islamic Center Kota Bekasi bagi ikhwan akhwat yang hadir pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, apabila yang ada membawa daripada sebahagian rezekinya untuk kita sumbangkan ke keluarga-keluarga atau sahabat-sahabat kita yang ada di Semeru kena musibah di sana, musibah Gunung Merapi, mari bersama-sama kita keluarkan semuanya. Mudah-mudahan rezeki yang kita keluarkan di pagi hari ini untuk membantu daripada saudara-saudara kita yang terkena musibah, rezeki tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Ahmad ya habibi habibi. Habibi, kepada Dr. Kiai Haji Habib Marzuki. Salu ala Muhammad. Kun. Walau karihal kun. Walau karihal dhal. Dr. Habib Segab bin Hasan Baharun. Walid Habib Muhammad bin Aud. Bin Zahid Mujahid fi sabilillah. Yang insya Allah Kiai Haji Nur Ali, Walid Kiai Haji Nur Ali, semuanya pada saat itu beserta seluruh umat. Oleh karenanya, wujudnya Islamic Center ini merupakan satu siap dari para ulama, para habaib, para kiai pada saat itu, buah markas Islam di mana umat Islam bisa melakukan pian Islam. Ditetapkanlah visi Islamic Center Bekasi Ar Islam. Kehadiran Majelis Al-Nawawi berikan satu angin segar buat Islamic Center dan buat masyarakat taat uhuwah Islamiyah sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di saat wihdah dianggap langka di Indonesia, maksud saya wihdah umat, di saat syiar mendapatkan ancaman dari kiri dan kanan, maka berikan manfaat dan angin segar buat uhuwah. Oleh karenanya kami merespon positif majelis ini sebagai pimpinan yayasan. Saya mengatakan bahwa ini buat kita untuk membangun kayak sahibul bait. Mohon maaf jika tempat ini belum nyaman dan kehadiran Dr. Akhuna Dr. Abdul Somad Daib yang lain insyaallah akan mempercepat pembangunan ya rabbal alamin. Cukup sekian, usikum wa nafsi bitoh wa barakatuh. Sambutan yang baru saja disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Abid Marzuki LC-MAD oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pusat di Kota Bekasi. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu mari sama-sama kita dengarkan daripada tausiah yang pertama yang kita mintakan kepada adai ilallah al-mujahid fi sabili Dr. Al-Ustadz Abdul Somad LC. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafir. Salatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang paling sulit mengumpulkan orang banyak. Buat open house yang datang secara tidak open heart. Buat acara silatnas, silaturahim nasional datang tidak banyak. Ada satu-satunya cara mengumpulkan banyak orang tidak dengan banyak beban adalah majelis maulid. Bukan kata saya, tapi mengutip ungkapan Sayyid Muhammadawi bin Abbas Al-Hasani. Beliau yang paling mudah menyatukan umat manusia kalau buat. Mana buktinya? Nih, hadir semuanya. Padahal hari ini banyak orang yang tidur sampai jam 12 siang karena kepalanya diledakkan mercon malam tadi. Akhirnya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kenapa? Walaupun berasal dari ormas, dari latar belakang pendidikan yang berbeda, tapi kita punya satu titik temu. Siapa dia? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali membuat saya bisa duduk dengan satu majelis dengan para habaib. Berapa tahun yang silam? 3 atau 4 tahun. Duduk dengan Habib Bahar bin Semit di Bekasi. Itulah yang membuat ini Sayyidi Habib Alwi. Kita ucapkan ya panjang umur. Bisa lagi membuat majelis hebat lebih dahsyat di masa akan datang. Dulu waktu di sekolah saya beli kamus belajar bahasa Arab. Kamus itu yang menulis Sayyidi Al-Habib Hasan bin Baharun. Kata pengantarnya di depan halaman pertama Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Tapi karena saya nun di ujung Sumatera, sahibul qamus di Pulau Jawa jauh tidak ketemu. Hari ini saya ketemu dengan putra beliau, pelanjut beliau, pimpinan dalwah, Sayyid Sayyidi Ad-Duktur Al-Habib Saqaf bin Harun, yang duduk di sebelah saya mengambil barokah dari beliau. Dan saya ketemu dengan orang tua beliau yang ilmunya banyak, saya ambil dari kamus. Mudah-mudahan beliau ilmunya pindah, barokahnya paling tidak. Kemudian pula para habaib, ausila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an ausila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Menyambung silaturahim dengan habaib, zuriat Rasul, lebih aku cintai, lebih aku sukai, daripada menyambung silaturahim dengan kerabat. Orang yang dijamin masuk surga dari pintu mana saja, min haitsu syaa, bisa dia masuk. Dia tetap ingin menyambung silaturahim dengan habaib. Pakar yang dijamin masuk surga, masuk dalam al-asrah al-mubasyaruna bil jannah, 10 orang dijamin masuk surga, bil khusus lagi dari pintu mana saja dia mau masuk, silakan. Tetap ingin nyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah. Tiba-tiba ada orang yang statusnya STJ, status tak jelas, tidak mau menyambung silaturahim dengan zuriat, bahkan na'udzubillah menyakiti para habaib. Kalau belum bisa memuliakan, paling tidak jangan menyusahkan. Betul? Kalau belum bisa mengagungkan, paling tidak jangan menyakit. Abdul Somad belum bisa memuliakan. Abdul Somad hanya ingin, mudah-mudahan cinta kepada para habaib membuat kita bersama dengan kakek mereka, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir juga bersama kita pada kesempatan yang agung dan mulia ini orang yang lagunya selalu kita dengar. Beberapa tahun yang lalu kami ke kota Makkah umrah, duduk bersama Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, anak dari Sayyid Muhammad. Lalu kemudian di depan beliau duduk Ustaz Dery Sulaiman. Ustaz Dery, dia buat lagu, tolong terjemahkan. Saya terjemahkan. Al-Aghniya Mayitun, Al-Fuqara Mayitun, Az-Zu'ama Mayitun. Sayyid Ahmad, apa ini lagu? Asyhadu mayit, mayit, mut, mut, gitu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja. Nah, itu saya terjemah. Kata Sayyid Ahmad, apa ini lagu mati-mati aja? Buatlah lagu yang membangkitkan semangat. Setelah dijelaskan Ustaz Dery Sulaiman, lagu ini memang mati, tapi dengan mati ini membangkitkan semangat. Dan beliau setuju dengan lagu ini. Sejak itu saya selalu dengan Ustaz Dery kolaborasi menyanyikan. Tapi saya bagian yang matinya aja. Beliau nyanyi, orang kaya saya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Ada bersama kita hari ini. Hadir pula bersama kita senior saya di Al-Azhar. Saya angkatan 98, beliau 97. S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar. Bidang tafsir, khusus membantah yang liberal-liberal. Tafsir-tafsir sekuler. Al-Mukarram Ustadz Fahmi Salim. Fahmi, pemahamanku. Salim, benar. Pemahamanmu liberal, tidak benar. Ini bantahannya. Direktur Fahmi Institute hadir bersama kita. Sorban beliau lebih kecil dari sorban Ustadz Dery Sulaiman. Ternyata sorban ini tergantung berat badan. Disinilah masanya saya bisa bersilaturahim. Belum pernah saya satu majlis dengan mereka, dengan para habaib. Bisa dalam satu majlis bolak-balik saya Jakarta, belum pernah ketemu beliau. Ustaz Somad, ya, bisa ke rumah Pak Din Samsudin, mantan ketua Muhammadiyah. Siap komandan. Saya pun hadir ke rumah Pak Din. Sampai ke rumah Pak Din, dia nelpon, maaf anak keluar kota. Dia yang undang, dia yang pergi. Tapi di majelis habaib, di majelis maulid, tanpa diminta hadir beliau menyertai kita. Allahu Akbar. Ustaz Somad hanya berceramah kepada orang yang sudah bersyahadat. Ustaz Somad tausiah kepada orang yang hatinya sudah lembut, cinta kepada para habaib, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di majelis ini ada orang yang membawa solawat kepada orang yang tidak kenal pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal dengan Ustaz Sampo karena mendakwahkan Islam dengan memandikan orang di sungai, setelah mandi wangi bersyahadat. Ustaz Fadlan Garamatan hadir juga. Saya tak menduga di majelis yang mulia ini bisa bersama orang soleh. Semua ini bisa berkumpul bersama barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya Ustaz Somad di tahun 2022 ini ada yang berbeda kami lihat dalam hati jamaah. Cincinnya lebih besar dari biasanya. Begitu sampai tadi, Ustaz Fahmi Salim menyalamkan sebelah kanan pakai ini, Ustaz Fadlan menyalamkan sebelah kiri pakai ini. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Dilihat dari warnanya, nampaknya koalisi untuk 2024. Tidak ada hubungan dengan apapun. Mereka berikan ini supaya ketika saya melihat, saya pun ingat dengan mereka dan saling mendoakan. Itu maknanya. Yang ambil foto-foto hari ini, foto saya duduk dengan Habib Saghaf tadi, ada yang mengambil, silakan ambil, cetak di dinding. Setiap melihat, ya Allah, kalau Habib Saghaf nanti dipanggil oleh kakeknya Rasulullah SAW masuk surga, yang di sampingnya ini mudah-mudahan ikut juga. Itu aja doanya, enggak usah panjang-panjang. Waktu Rasul masuk ke surga, dipanggilnya, wahai cucu-cucuku, ayo ikut. Semua mereka ikut. Tentu mereka ngajak kita kan, iya kan? Tentu yang diajaknya yang paling dekat dengan dia. Tergantung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah satu-satunya majelis yang bisa menyatukan umat Islam dari berbagai macam latar belakang, pendidikan, organisasi adalah majelis Maulid. Ketika menghadapi PKI, PKI mengadu domba, suka memecah belah, majelis yang kuat dan kokoh menghadapi majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Situasi politik mengancam, umat Islam akan dipimpin oleh orang tidak satu akidah. Kalau dibuat acara, izinnya susah, seminar, kampanye, payah. Satu-satunya majelis yang selamat dari apapun, majelis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilanjutkan majelis Maulid? Di surau-surau, di langgar-langgar, di musola-musola, teruskan majelis Maulid. Nanti ada skala besar menyatu bersama para habaib. Sekarang susah menyatukan orang. Kalau ditanya, nanti silakan datang kumpul, wani piro? Nanti silakan datang, sembakonya berapa kilo? Tapi kalau sudah diundang pakai mikrofon tanpa undangan, cukup dengan satu baleho, hadiri pembacaan Simtud Durar, dia ulami, adibai, berzanji, maka semua datang melangkahkan kaki, ringan ayunan tangan, tanpa beban langkah kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Siap melanjutkan majelis-majelis Maulidir Rasul di tempat masing-masing? Ya. Takbir. Sallu ala nabi. Poin yang pertama. Berapa poin Pak Ustaz? Ya, sesuai dengan tahunnya. 2 poin. 22. Azan maghrib. Poin yang kedua, anak-anak kecil yang ikut di bawah itu enggak ngerti ini acara apa. Tapi bawa saja. Bu yang bawa anak, bawa saja. Bapak yang bawa anak, bawa saja. Kenapa? Nanti mereka setelah dewasa, anak kecil, anak-anak itu anak kecil ada golok di pecinya, anak-anak yang kecil maulid ikut saja. Kenapa? Walaupun dia diam, walaupun dia ngantuk, bacaan bacaan bacaan itu melekat di kepalanya. Betul? Pengalaman pribadi Abdul Somad. Dulu kecil dibawa emak di kampung kami, kalau maulid baca syair Barzanji, ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, mufti pada masa Kesultanan Turki Utsmani di Yaman. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtani'ul imla abismi dzatil aliyya mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa awlan wa usanni bi'amdin mawariduhu sa'iratun haniyya mumtati ammin syukril jamil mata ya. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyyah al-muntaqili fil uraril karimati wal jibang. Pal, karena setiap emak pergi Barzanji barokah, bukan ikut mau ikut Barzanji jumpa habaib, bukan anak kecil gak tahu apa-apa. Lalu kenapa Ustaz ikut? Karena akan ada pulut kuning pada mahallul qiyam kiri, lalu kemudian datanglah perempuan saja, yang laki-laki saja tidak campur. Mereka pun membawa kum, diletakkan di tangan, telur ayam. Tradisi itu ternyata melekat 30-40 tahun yang lalu. Kalau 30 tahun yang lalu ada di kepala Abdul Somad, maka anak-anakku ini 2052 mereka yang akan membawakan maulid-maulid di masa akan datang. Maulid tahun 2052 yang tausiah tetap. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin jalan. Hidup itu bukan makan, hidup itu bukan melihat. Wallazi la yadhkurullah kamatsalil hayyi wal mayyit. Pamaan orang yang mengingat Allah tidak mengingat Allah seperti orang apa tidak? Rohnya dengan apa? Dengan solawat. Al badru alaina min saniyatil wajaba syukru alaina ma'da alillahida. Kenapa? As-sama' artinya mendengarkan lantunan-lantunan melembutkan ruh jasad. Jasadkan oleh ruh. Hari ini dipanggil Abam. Kenapa Abdul Somad masih dimuliakan? Karena banyak orang yang jasadnya tegak tapi ruhnya mati. Membangkitkan ruh caranya adalah dengan sama. Maka tadi begitu dibacakan syair-syair, isi daripada maulid puji Rasul, bercerita tentang sejarah Rasul, untayan kalimat solawat solawat. Man shalla alayya salatan wa huttat anhu asara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa ruhu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan. Kemudian kita pulang, ruhnya hidup, jiwanya tenang, dan nanti mendapatkan dua lagu ruhnya enggak hidup juga, masuk lagu metal. Habis lagu metal enggak hidup juga, masih enggak juga hidup, masuk K-pop, enggak juga hidup, makal gila, mati. Majelis-majelis solawat-solawat dilantunkan, dengan suara yang merdu dipukulkan gendang hadrah duf. A'linu hadzan nikah. Kalau nikah diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu 'alaihi bidufuf. Pukulkan gendang. Kenapa gendang dipukul? Karena hati senang. Kenapa gendang dipukul? Suara yang merdu tadi rasa tenang atau tidak? Geser itu semua. Kalau minumannya selama ini khamar, digeser dengan zam-zam. Makanannya selama ini riba, geser dengan halalan toyiba. Yang selama ini musiknya melalaikan dari Allah, digeser dengan maulid barzanji. Dia ulami adibai. Itu sembacakan. Tapi tidak bacanya kaku. Apa itu majelis maulid? Nyanyi-nyanyi. Gak boleh nyanyi-nyanyi. Gak boleh ada lantunan suara. Gak boleh ada lagu. Terus ente mana gak pakai lagu? Azan gak pakai irama gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada iramanya apa enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kan? Allahu Akbar. Tapi kalau suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap. Lembutan di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada ragu? Ada. Bayati, soba, sika, nawa, nahawan. Tapi jangan gara-gara aku lalu merusak mafarijul huruf, merusak tahsin tajwid. Apabila kita belajar di pondok pesantren, ternyata orang-orang yang mengatakan tidak boleh melantunkan, melakukan, rupanya lagunya ada, cuman dia enggak ngerti. Makanya belajar namanya nahw, ada iramanya, ada nadanya, ada suaranya. Bunyi shalawatnya sama, tapi dengan lagu yang berbeda. Shalatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu anak TK. Yang mulai agak masuk SMP. Shalatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahid للبدري يا الله. صلاة الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Menghidupkan ruh, makanan jiwa adalah dengan suara-suara yang merdu masuk ke telinga sampai ke tangkai jantung. Hidup otak, segar pikiran. Saya dibawa jalan-jalan ke gunung, ke bukit, ke danau, kemana-mana kurang nyaman. Rencana mau bawa Ustaz jalan-jalan ke gunung, ke bukit, ke danau, ke laut. Begitu sampai di lokasi, gak jadi jalan-jalan. Kenapa? Mak-mak kita foto. Saya takut di foto nanti di upload, disangka saya nampak istri. Suami dia ngamuk. Akhirnya yang menenangkan hati saya adalah ketika berada duduk di majelis para habaib. Tadi saya sedang menikmati. Lapang hati, tenang jiwa. Apakah jamaah merasakan yang sama seperti yang kurasakan? Aku tak tahu, karena rasaku bukan rasa. ini mesti dilatih. Tidak bisa ujung-ujung obat kemarin langsung melimati maulid, gak bisa. Orang minum kopi aja dilatih. Saya diundang oleh Kang Aher minum kopi terbaik yang pernah lomba juara satu musabaqah kopi internasional. Ini Ustaz bibitnya pilihan, ditanam di tanah pilihan, dipetik dari buah pilihan, diletakkan di mesin pilihan, dimasak oleh orang yang pilihan. Wow, amazing. Langsung begitu dikasihkan, cara minumnya saya ajarkan Ustaz Somad. Dekatkan ke bibir, bismillah, langsung diseruput, jangan langsung telan, biarkan dia mengalir sendiri. Rasakan nikmatnya Ustaz Somad. Dan disitu Kang Aher nanya, gimana Ustaz? Pahit kan? Kopi aja kita menikmatinya perlu bertahun-tahun. Apalagi selawat berawal dari kebiasaan, berubah menjadi kenikmatan. Berawal dari keterpaksaan, berubah menjadi kelezatan. Kata pepatah orang Melayu, alah bisa karena biasa. Gimana, sudah merasakan manisnya maulid? Dari tatapannya sudah, tapi baru sedikit. Ikuti terus, mudah-mudahan istiqomah maulid insyaallah. Apa yang kau baca, apa yang kau ingat, apa yang kau sebut, apa yang terngiang di telingamu saat kau nanti terbujur kaku di ruang ICU, itulah yang akan datang. Assalamualaikum. Orang yang sering dengar lagu ingat itu, tahu dia apa yang saya ceritakan, ngerti? Nyambung. Saat kita nanti terbujur kaku, anak tidak ada, istri tidak ada, keluarga tidak ada, kenapa tidak ada? Security gak ngasih masuk. Kita sendiri di dalam, jam 2 malam, jam 1 malam, datang suara terngiang. Sallallahu ala official, subscribe, like, share, and comment. kita mesti sering-sering silaturahim dalam majelis Maulidur Rasul. Yang kedua, kita mesti mengajak anak-anak kita supaya mereka terbiasa sampai dewasa. Yang ketiga, hidupkan roh dan jiwa kita dengan bunyi lantunan. Itu makanan jiwa. Betul. Anak raja menangkap Balam. Balam ditampar di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya banyak yang belum sarapan. Betul. Untuk menghidupkan itu adalah dengan salawat. Yang keempat adalah supaya kita dekat dengan Allah. Satu-satunya jalan melalui, ada jalan lain kecuali jalan Rasulullah? Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua kita mengikut Nabi Muhammad? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua akhlak, kepribadian, perkataan, ucapan, tindakan. Wa kana khuluqul Quran, berawal dari maulid, membaca sirah, ikut ngaji, cinta kepada Nabi, memperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kami enggak bisa buat majelis rame-rame. Karena kalau rame-rame enggak bisa protokol kesehatan. Ini bisa. Ya kalau akhir tahun dengan tahun baru bisa Pak Ustaz. Tapi nanti kalau udah Ramadan Covid-nya datang. Saya lama juga mikir. Nanti Habib Alwi itu di Bekasi, apa kita bisa rame? Bisa Pak Ustaz. Tapi kita masih belum selesai dengan Covid. Ya kalau di akhir tahun enggak ada. Tapi kemarin saya maulid Masjid Tarawih, khutbah sudah dua kali Idul Fitri di halaman rumah. Ya memang gitu. Kok bisa lama saya mikir lama, baru saya dapat jawaban. Oh, berarti Covid ini mualaf. Ya kalau masjid datang gitu kan. Kemudian kalau ada pejabat gitu buat keramaian, ya enggak ada. Tapi kalau apa ya, ya datang. Berarti Covid ini cinta Habib juga. Covid, saya rasa terbayang saya Covid itu tersenyum. Kayak rambutan dia kan. Tahu, memang banyak kelucuan di dunia ini. Itulah namanya komedi berakhir menjadi tragedi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kerajaan kita baik. Tapi tolong jangan potong video ini. Saya enggak tahan. Saya tahan. Tapi jamaah enggak tahan membaca komen-komen nanti kalau diserang buzzer. Datangnya nenek-nenek umur 70 tahun ke rumah. Ustaz, saya kalau baca komen orang kece Ustaz, rasanya jantung saya. Nek, ini berakhir aku aja. Allah, ya Rasulullah. Aduh kecuali engkau ya Allah. Tak ada tempat kami mengadu kecuali engkau ya Rasulullah. Istajib doa ana, kabulkan doa kami. Rabbi faghfir li dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad. Kenapa mesti nyebut nama dia? Kenapa enggak langsung aja ke Allah? Rabbighfirli, selesai. Kenapa mesti ada bibarakatil hadi Muhammad? Karena itu yang dilakukan oleh kakek nenek moyang Sayyidina Muhammad. Adam. Para habaib di Adam ketika makan buah kuldi, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Dia bertobat, Rabbana zalamna ampusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dalam Quran, dalam hadis ada tambahan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Nabi Adam doa kepada Allah minta ampun menyebut nama Nabi. Besok keluar komen, bodoh. Nabi Adam Nabi nomor 1, nomor 25. Masa Nabi nomor 1 berdoa nyebut nama Nabi nomor 25? Makanya ente kalau piknik ajak jauhan dikit, kurang jalan-jalan. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku minta kepada engkau ya Allah, berkat kemuliaan Sayyidina Muhammad, ampunkan dosa-dosaku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Allah bertanya, dari mana kau tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu kepada siapa yang tak tahu dan tak mau tahu. Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam badanku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, lalu kulihat di tiang aras tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu ya Allah. Aku yakin dan percaya kalau kusebut namanya, makhluk yang paling kau cinta namanya bersanding dengan namamu, maka pasti doaku kau kabulkan, dosaku kau ampunkan, diampunkan dosa Nabi Adam karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Itu hadisnya tidak sahih, itu hadisnya dhaif, itu hadisnya palsu, itu hadisnya maudhu. Baca mafahim yajib antusoha. Saya enggak punya bukunya. Download gratis di Google. Saya enggak bisa baca. Apa? Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dia. Sampai-sampai Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Terkabulkah keinginan mereka? Terkabul saat Isra Mi'raj. Assalatu wassalamu alaika ya man. Sampai pada kalimat wa antal imam. Ketika sampai di Baitul Maqdis, makmumnya Nabi Musa, makmumnya Nabi Isa, makmumnya Nabi Ibrahim, dan yang menjadi imam adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir poin yang kelima. Abdul Somad datang tidak tausiah. Abdul Somad datang hanya bercerita kepada anak-anak muda. Makanya dari tadi saya tak ada memandang kepada habaib. Kalau saya pandang ke sana bahan saya hilang. Abdul Somad hanya bercerita dengan anak-anak muda, harapan nusa dan bangsa serta calon mertua. Amin. Majelis maulid, majelis terkabulnya doa. Puncak dari maulid adalah doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berdoa, orang yang minta doa, orang yang didoakan. Tiga-tiganya dapat. Amin. Berdoa, minta doa, didoakan. Saya berdoa, sudah. Saya minta doa. Habib Sagap, doakan saya. Habib, doakan saya. Habib, sampaikan salam saya kepada Hubabah. Sampaikan salam saya kepada keluarga Habib di rumah. Doakan Al-Fakir Abdul Somad. Minta doakan. Dan saya yakin kita semua pasti didoakan. Maka kalau ada majelis maulid, datang. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk, jangan. Takutnya orang mahalul kiam, kita tetap duduk. Itulah lima poin yang disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Dari mulai jam 10 kurang 10 sampai jam 10 lewat 30, 40 menit kita bersama. Banyak kata-kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati para habaib dan alim ulama. Mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan Abdul Somad. Doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Bukan sekarang. Mati tidak bisa diminta, tapi kita siap untuk mati dan siap diberi hidup, siap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.